Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Nah, terkait dengan ayat yang lalu, qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman aliman. يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa Dia tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk, baik itu malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih selain keduanya, ya, selain malaikat dan selain para anbiya. Ya. Baik itu dalam agni syirik akbar maupun syirik asghar, dalam hal ini riya yang kecil itu pun tidak diampuni oleh Allah. Hanya bedanya syirik akbar pelakunya apabila tidak bertobat kepada Allah kekal di neraka. Syirik asghar itu hanya merusak amalan atau perbuatan yang tercampur dengan syirik asghar tersebut, dan pelakunya tidak kekal di neraka. Qala wa yaghfir ma duna asyirk minad dunub saghairiha wa kaba'iriha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik kecil ataupun besar. Wa dhalika inda masyiatihi maghfiratu dhalik, itu ketika ada kehendak Allah untuk mengampuni. Ini pelaku-pelaku dosa di bawah syirik itu tahta masyiatillah. Semua dosa besar. Dosa-dosa besar yang di bawah syirik itu diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah. Idak tadat hikmatuhu maghfiratuhu. Itu pun kalau sesuai dengan hikmah Allah mengampuninya. Qala rahimahullah fad-dunub allati duna syirki qad ja'ala Allahu limaghfiratiha asbaban katsirah kal hasanat al-mahiyah. Dosa-dosa yang di bawah syirik itu Allah sudah buatkan berbagai sebab untuk mengampuni dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya risalah min asbab raf'ul uqubah, di antara sebab terangkatnya hukuman dari seorang hamba. Beliau menyebutkan ada 10, salah satu di antaranya hasanat mahiyah. Dan sebab ampunan itu sendiri, di antara sebab ampunan itu sendiri ada disebutkan dalam hadis kursi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama, doa ma'a ar-raja. Ya bna Adam ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Ghafartu laka ma sadara minka wa la ubali. Au kama qala alaihi salatu wassalam yarwihi min rabbih. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dari Allah, bahwa Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut, wahai Bani Adam, betapapun bagaimanapun kamu meminta kepada aku dan mengharapkan aku, maka aku ampunkan dosa-dosamu yang muncul dari kamu dan aku tidak peduli. Disebutkan oleh sebagian ulama, yang pertama di sini doa ma'ar raja, doa dengan optimis yang kuat, raja. Nah, itu gambarannya itu sudah kita mungkin lewat dalam pelajaran ad-da'wah dawah. Seperti orang yang terapung di atas sebatang kayu di atas di tengah laut. Harapannya untuk selamat betul-betul luar biasa. Tidak membuat dia putus asa walaupun dia sendirian terapung. Nah, betul-betul sangat sungguh-sungguh. Nah, kemudian istighfar. Ya bna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' ثم استغفرتني فغفرت لك ولا أبالي. Afwan, ini yang anak ingat. Yang kedua, walaupun dosamu sampai menyentuh langit dan kamu minta ampun kepada aku, aku ampunkan, kata Allah. Istighfar. Dan ini tentu dengan istighfar yang sungguh-sungguh, bukan sekedar lisannya yang astaghfirullah atubu ilai. Kemudian yang ketiga, at-tauhid. Itu min asbab maghfirah, min a'zami asbabil maghfirah, sebab ampunan yang paling besar, at-tauhid. Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai hamba, wahai bani Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lingkup kita ini saja sudah besar, sudah banyak, apalagi sepenuh bumi. Tsumma laqitani, kemudian kamu bertemu denganku mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, syirik akbar dan syirik asghar. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku datangkan untukmu ampunan sepenuh itu pula, sebanyak itu pula, sebanyak dosamu, sebanyak kesalahan kita. Dengan tauhid, dengan sungguh-sungguh tauhid itu, dengan betul-betul bertauhid. Nah, itu salah satu diantara, tiga diantara sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah sebetulnya. Dan memang ya, perkara yang mudah diamalkan, diucapkan. Tapi konsekuensinya bukti bahwa itu memang kita diampuni terwujud dari langkah-langkah, kemudian ucapan-ucapan kita selanjutnya. Seorang hamba yang betul-betul bertaubat, Allah sudah mencintai dia. Semua tindak tanduknya kalau dia betul-betul terjaga dalam taubat itu, muwaffaqun, terbimbing. Jauh dia dari sebagaimana kita sebutkan kemarin. Ya. Kalau syaitan membuka 70 pintu kebaikan untuk menjerumuskan seseorang dalam satu kejelekan atau kehilangan pahala yang lebih baik dari 70 ini. Kehilangan pahala yang lebih baik daripada 70 kebaikan ini. Bisa terjadi demikian, bisa, karena kurangnya ilmu kita, lemahnya kita. Dan itu memang disebutkan oleh Ibnu Qayyim karena kelemahannya, kurangnya ilmu kita, kurangnya pemahaman kita, sehingga kita terkecoh. Karena kita menganggap setan kan enggak mungkin membuka pintu kebaikan. Ini kan pasti dari Allah. Tapi ternyata yang kita lakukan menimbulkan kerusakan. Ada yang lebih afdal yang kita tinggalkan. Kita enggak sadar. Di mana kita dapatkan itu? Dalam ilmu. Dengan belajar. Dengan belajar mutalaah. Nah. Memahami, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu yang membuat kita bisa terjaga. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin sehari sedikit mungkin amalannya. Ya. Terkait dengan ibadah mahdohnya, tapi yakni kegiatannya ataupun sehariannya muwafaq pekerjaannya, ya, terjaga, tertuntun, ya. Sebagaimana yang Rasulullah menyebutkan, man kanat dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainaih wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lah. Itu yang orang ambisinya dunia, tamak sama dunia. Yang dihitung, yang dicari adalah kejarnya dunia semata. Pokoknya gimana caranya dia bekerja, usaha, entah itu dakwah ataupun yang jihad. Nah, yang dia cari adalah urusan dunia. Nampak kefakiran di mukanya, letih badannya, susah dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang ditakdirkan untuk dia. Tercerai berai semuanya urusan dia, tidak ada yang kelak. Istilahnya gopoh, kalang kabut, banyak hal yang afdal, yang tercecer, yang tertinggal. Wa man kanat hammu akhiratu ammah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang cita-citanya, tekadnya, tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah satukan urusannya, teratur, tidak ada kebaikan yang lebih afdal yang hilang, keutamaan-keutamaan yang tercecer. Allah letakkan kekayaan dalam hatinya, punya sikap qanaah luar biasa, merasa cukup, izzah. Dalam bahasa Jawa kan ada ya, sugih tompo bondo, ya, kaya tapi tidak punya harta, punya kaya, kaya jiwa, jiwanya kaya, merasa cukup, qanaah. Mungkin hartanya cuma kifafan, yang ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Beruntung orang yang masuk Islam, berada dalam Islam, dan diberi rezeki secukup tangannya, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan, punya sikap puas. Merasa besar hatinya, jiwanya, punya, pokoknya saya punya. Sebagaimana kita kisahkan sahabat yang lalu, 40 dirham itu sudah dianggap kaya, tidak pantas untuk terima zakat. Mau turun, minta kepada penguasa, kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, begitu mendengar yang punya 40 dirham itu masih teranggap kaya, hitung dia. Ini aku punya sekian, ini sekian dirham, ini sekian dirham, ini sekian dirham. Kendaraan, wah, masih kaya saya, pulang. Izzah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Datang kepadanya dunia dalam keadaan dia, dunia tidak suka kepada dia. Nah, tapi diunggahkan urusan dia dalam urusan dunia. Nah, dia tidak terlalu pontang-panting, sehingga kehilangan yang lebih afdal. Nah, itu kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, semua urusannya mudah. Qalana, banyak asbab yang dijadikan oleh Allah untuk menjadikan itu apa sebagai ampunan bagi seorang hamba. Nah, di antara di sini disebutkan oleh beliau kal hasanat al mahiyah, sebagaimana telah lalu kita sebutkan hasanat, banyak pekerjaan, amalan-amalan baik kita yang kita lakukan, tapi mampukah itu menghapus? Ayatnya benar, maha suci Allah, yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil wa man asdaqu minallahi yaqila wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Berita dari Allah pasti benar. Allah menyebutkan innal hasanat yuzhibnas sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan, menghilangkan kejelekan. Nah, ini tergantung kepada siapa pelakunya, bagaimana pelakunya, ini keadaannya, dalam artian amalan itu seperti apa nilainya, bobot yang dia lakukan. Pelakunya, kalau pelakunya orang yang dicintai oleh Allah, sebesar apapun kejelekan yang dia lakukan, mudah bagi Allah untuk mengampuninya, memaafkannya. Mungkin kebaikannya itu ringan, tapi Allah cinta kepada dia, diampuni oleh Allah. Seorang pelacur yang beri minum seekor anjing yang hampir mati kehausan, dosa apa yang dia lakukan? Zina. Tapi mudah bagi Allah, diampuni. Diampuni oleh Allah. Kok bisa? Mungkin perbuatan itu, ya, dia taubat kepada Allah, dan juga kebaikan itu, ya, yang dilakukan itu bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya. Dan ini kalau kita lihat juga ketika seorang yang melihat duri terjulur ke jalan mengganggu orang lain, khawatir orang lain terkena, kemudian dia tebas, dia buang, itu juga mendapatkan ampunan. Nah, ini tergantung amaliyahnya, hasanat yang dia lakukan. Yang biasanya kalau kita lihat dari kisah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amaliyah-amaliyah yang manfaatnya mutaaddi, yang berlaku untuk orang lain, yang artinya dirasakan manfaatnya itu orang-orang lain, tidak untuk diri sendiri. Kemudian orang yang melakukan, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, tinggal kita mengupayakan. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwamin, innallaha yuhibbus sabirin. Nah, tinggal kita menerapkannya. Makanya sih kita dalam bulan-bulan Ramadan ini membaca ayat-ayat seperti ini, kita dengarkan dari imam, yang kita dapat apa, atau kita dengarkan dari rekaman kaset atau para qori. Ayat-ayat yang seperti ini buat untuk menyentuh kita, menyentuh paling dalam batin kita, untuk membuat dia tergerak, tergetar, kemudian kita merasakan hati itu jadi lembut. Saat itu berdoa yustajab insyaallah. Di sana seperti itu, kita berdoa yustajab insyaallah. Merasakan kita bahwa memang sepertinya memang tidak ada kriteria ini pada dia, malu, nangis. Di saat itu dia doa, dia insyaallah dikabulkan oleh Allah. Nah, itu, nah, itu sangat membantu. Makanya kita membaca Al-Quran. Kepada para thalabah sudah sempat pulang, yang sering nanya-nanyakan juga, tinggal baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Yang bisa baca tafsirnya, baca tafsirnya. Lihat keadaan diri kita dengan yang disebutkan oleh Allah, ada enggak? Bantu dengan baca sirah para salaf. Ada buku-buku sudah banyak, sirah sahabiyah, sirah sahabat, sirah tabi'in. Bantu dengan itu, lihat bagaimana mereka. Nah, mereka bukan orang-orang yang maksum seperti kita. Apalagi para sahabat, kenapa begitu mudah? Mereka juga bahkan sebelum turun ayat-ayat tentang khamar, mereka adalah khamar. Termasuk orang yang biasa minum khamar. Sampai merah mata Hamzah bin Abdul Muttalib kena mabuk. Sampai keluar ucapan yang tidak pantas di hadapan Rasulullah, kepada Rasulullah. Subhanallah. Juga yang lain, sampai ada yang patah hidungnya karena mabuk. Mereka para salaf. Tapi mereka punya kebaikan yang betul-betul menghapus itu semua. Ucapan-ucapan kufur pun juga ada di antara mereka yang keluar dari mereka. Mara'aina qurra'ana arghabu butunan wa akdzabu alsinan wa ajban indal liqa. Ada yang bisa mengucapkan seperti ini? Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Turun ayat membenarkan Rasulullah menyatakan kafir orang yang seperti ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Takut luar biasa bergelantungan dia di kendaraan Rasulullah. Tercetus dalam hatinya, tobat ya Allah. Kalau enggak terima taubatku, matikan aku sebagai syahid dan jangan ada yang tahu di mana jenazahku. Allah terima. Tapi cintanya Allah kepada mereka. Sama amalan kita dengan mereka. Sama-sama bismillah yang kita baca. Bismillah dari lisan Khalid bin Walid merubah racun jadi minuman obat kuat. Khamar jadi air segar. Nah, enggak punya minuman lain, yang ada khamar, diminum bismillah, jadi air biasa. Nah. amalan yang mendorong mereka. Makanya diingatkan oleh Ibnu Qayyim, ketika kalau memang kita ingin mengambil manfaat dengan Al-Quran ini, betul-betul hadapkan hati kita kepada Al-Quran. Bayangkan betapa beratnya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat demi ayat. Saat-saat musim dingin bisa berkeringat keluar sebesar-besar butiran jagung. Saking dahsyatnya yang beliau terima. Memang sebagaimana kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan faqila. Berat. Yang lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Yang bisa hancur gunung itu. Berat memang, sampai hampir patah sahabat yang ditumpu oleh kaki paha Rasulullah. Hadapkan hadiri kita. Betapa jauhnya kita dari sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk bisa mendapatkan satu kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Hasanat al-mahiyah. Nah, ini bertingkat-tingkat juga. Yang paling afdolnya, yang paling juga yang pertama disebutkan oleh Syekhul Islam adalah at-taubah. Taubat dengan sungguh-sungguh. Dan taubat ini bukan perkara yang mudah. Ucapan kita bisa mengatakan tubtu ilallah, ya atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Benar kita kembali, benar kita menyesali, benar kita punya tekad untuk tidak melakukannya, atau masih ada sebentuk, sebaris, segores keinginan untuk kapan lagi ya, atau tidak merasa itu salah. Itu belum bertobat. Makanya orang, kalau sudah orang itu bertobat, Allah janji betul menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Lihat ketika seorang hamba jatuh dalam dosa, ya Rabb adnabtu dzanban. Ya Allah, aku buat dosa lagi. Hambaku tahu dia punya Rabb yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Aku ampuni dosanya, kata Allah. Selang berapa waktu jatuh lagi, ya Allah, aku jatuh lagi, buat dosa lagi. Begitu lagi, Allah ampunkan. Nah, terserah hambaku, apapun yang dia perbuat, aku ampunkan dia. Tapi dengan kriteria seperti itu, dia merasa betul itu salah. Itu dosa. Nah, kita tidak merasa kalau itu yang kita lakukan, itu dosa. Ima karena belum peka, belum putihnya, belum bersihnya, belum kokohnya, kuatnya tauhid kita. Nah, karena tauhid itu, kata Ibnu Qayyim, kalau sudah tertanam di dalam hati, itu jadi seperti hati itu seperti kertas yang sangat putih, kain yang sangat putih, cermin yang sangat bening. Sehingga satu goresan, satu titik itu sudah membuat hati itu tidak lagi putih. Buntutnya, ujung-ujungnya itu akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hati orang yang melakukannya. Nah, kalau dia peka betul-betul, dia putih hati, bersih tauhidnya, malu dia, kok saya jatuh berbuat ini. Nah, ini yang mudah hasanatnya itu menghilangkan, menghapus kejelekan. Nah, kita berharap. Nah, ini bulan Ramadan ini upaya kita untuk menggapai itu. Mendapatkan itu. Qala rahimahullah, yang kedua, al-masa'ib al-mukaffirah fid dunya, musibah-musibah mukaffirah. Dan kita tentu tidak berharap, ya. Tidak berharap, sangat tidak berharap kita mendapatkan musibah. Sesuatu tidak menyenangkan, walaupun itu menghapus dosa. Kita berharap yang dapat kita adalah hasanat mahiyah ini. Allah ilhamkan kita mengerjakan amalan kebaikan, yang dengan itu Allah ampuni dosa kita. Kita enggak berharap dapatkan musibah, tapi ternyata ketika memang mungkin, dan kita berlindung pada Allah, dosa dan kesalahan kita itu enggak layak untuk diampunkan kecuali dengan sesuatu Allah turunkan. Maka ketika kita menyadari kalau kita adalah makhluk yang lemah, khathah, perbanyak dan sungguh-sungguh istighfar dan taubat kepada Allah. Dan betapa banyak yang Allah maafkan. Nah, di dunia, hatta duri yang menusuk kaki. Nah, sakit, demam, yang kekurangan atau kehilangan harta, ya, yang gagal panen, gagal ini, musibah memang. Coba dilihat dalam muamalah, dalam urusan harta, ada yang mungkin khalal di situ, janggal yang timpang atau yang merusak, ada yang membuat tidak layak. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wal barzakh, musibah-musibah yang bisa menghapus ini juga terjadi di alam barzakh, dihimpit, dijepit oleh kubur. Nah, adab-adab kubur itu termasuk. Yang yamsi bin namimah la yastanzi minal baul, ini termasuk diantaranya. Wa yaumal qiyamah, dan ini yang juga musibah yang ada dalam hari kiamat, keadaan yang mencekam, kekalutan, gelisah yang luar biasa, itu termasuk musibah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Di saat orang-orang lain mungkin merasa aman, kita tidak merasa aman. Mungkin ada tertinggal, tersisa kezaliman yang belum beres, belum selesai. Kemudian termasuk yang menjadi sebab ampunan juga adalah doaul mu'minin ba'dihim li ba'd, saling mendoakan. Dan doa ini mendoakan ampunan untuk kaum muslimin, untuk kaum mu'minin, bukan hanya anjuran untuk orang-orang yang beriman satu sama lain, tapi juga bahkan itu kebiasaan para anbiya. Nah, kebiasaan para anbiya. Nabi Nuh, Rabbi ighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya. Bahkan para malaikat pun mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Baca di dalam sujud. Waktu-waktu yang mustajab. Nah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ini juga untuk mereka, untuk kita dan mereka, entah itu jadi imam atau kita baca sendiri. Qala wa syafa'atus syafi'in, dan syafaat dari mereka yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi syafi'. Para anbiya war rusul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, afrahul mukminin, bayi-bayi, anak-anak kaum mukminin yang belum baligh, mati dalam keadaan belum baligh, syuhada, tentunya siddiqin juga. Nah, kita berharap mendapatkan syafaat. Allah izinkan mereka menjadi syafi' buat kita. Dan kita minta kepada Allah agar jangan terhalang, jangan Allah halangi kita mendapatkan syafaat para syufa' ini. Kemudian waman wa min fawqi dzalik kullih rahmatuhul lati ahaqqu biha ahlul iman wat tauhid. Rahmat Allah itu paling hebatnya, yang paling berhak untuk diterima oleh orang yang beriman dan ahlut tauhid. Ya, itu bisa saja ketika memang hubungan dia ampunnya ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Lihat 99 yang membunuh orang seorang yang membunuh 99 jiwa ini, tambah digenapkan 100. Siapa yang membela dia? 100 jiwa ini punya wali menuntut dia. Di akhirat juga dia akan bertemu dengan mereka. Tapi Allah, lewat Rasulullah SAW memberitakan, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Malaikat rahmat yang membawa dia. Kemana kira-kira? Surga dia. Allah yang akan membela di hari kiamat. Dan memang itu yang paling sulit. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Wa hada bi khilafi syirki, fa innal musyrika qad sadda ala nafsihi abwabal maghfirah. Lain halnya dengan orang yang musyrik. Lain halnya dengan dosa syirik, karena orang yang berbuat syirik itu menutup pintu rahmat, pintu sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Dia. Dalam hadis kursi tadi, lau ataitani bi qurabiha maghfir bi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dia halangi dirinya dari tauhid dengan kesyirikan, bagaimana dia mendapatkan ampunan? Wa aghlaqadunahu abwaabar rahmah, dia tutup pula pintu-pintu rahmat dari hadapannya. Fala tanfa'uhu ta'at min duni tauhid, sehingga tidak ada manfaatnya ketaatan tanpa tauhid. Berbuat ini itu amaliyah, tidak ada ikhlasnya, tidak ada khauf, tidak ada rajaknya, tidak ada ta'zim di dalam upaya pengamalannya, amalannya, ibadahnya. Wala tufiduhul masaib syai'an, dan tidak ada gunanya masaib, dapatkan musibah, hartanya sebab kurang atau kesempitan hidupnya, tidak membuat dia terangkat, semakin tambah jelek, tambah jauh. Bukan semakin dia sadar, semakin dia dicintai Allah, semakin tambah jauh. Tidak ada guna, semakin enggak karuan. Hutang bertumpuk. Amaliyahnya juga tidak membuatnya dia naik. Nah, kita berlindung. Wala tufiduhul masad ibu syai'an wa ma lahum yaumal qiyamati min syafi'in wala sadiqin hamin. Dan tidak ada pula dia di akhirat nanti untuk mempunyai syafi' yang memintakan syafaat untuk dia. Tidak pula ada sadiq yang hamim, teman yang dekat yang menolong dia. Ini gunanya juga pertemanan, persahabatan yang kerat karena Allah. Nah, karena di akhirat nanti akan ada orang-orang yang mereka saling cinta di dunia. Ketika dia tidak melihat orang yang dia cintai di dunia, sahabatnya, minta kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan atau fulanan dulu bersama kami, di mana dia sekarang? Allah suruh cari, barang mungkin dicari dalam neraka, disuruh dikeluarkan oleh Allah karena sebab itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.